Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barokah dan manfaat perjumpaan kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Karena bidana asallallah, sebagaimana yang diminta sama panitia, saya disuruh memberi sedikit tausiah di tempat ini, tempat majlis taklim ikhwah Ngawi Kota. Maka dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan sedikit nasihat dan tausiah untuk diri saya pribadi dan juga untuk para ikhwah yang ada di sini, para kafir, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman dan amal para kafir, dan berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik. Manusia-manusia yang memiliki cita-cita yang tinggi, menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jangan memiliki target-target yang rendah. Yang penting muslim, yang penting masuk surga, ya. Kemudian dia amalnya seenaknya. Ini jangan seperti itu. Kita harus memiliki mental-mental as-sabiqun, mental-mental para pelopor dalam kebaikan. dalam salah satu pepatah Arab, salah seorang penyair mengatakan, inhad ila shahawatil makarim buktalia, bangkitlah untuk menggapai kemuliaan-kemuliaan yang tertinggi. Falbaz la ya'wi illa 'aliyal qalb, karena burung elang itu tidak mau hinggap kecuali di puncak-puncak tertinggi. Maksudnya, jadilah seperti burung elang. Burung elang adalah burung yang disegani di dunia burung, burung yang memiliki kemuliaan di dunia burung. Burung elang adalah burung yang terhormat di antara burung-burung yang ada, dan selalu hinggap di puncak-puncak tertinggi, tidak hinggap di tanah. Maksudnya ialah hendaknya kita punya target seperti burung elang itu. Jangan menjadi orang-orang yang rendah, tapi jadilah orang-orang yang mulia, yang tinggi cita-citanya menggapai kemuliaan. Ada empat golongan manusia yang mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara empat golongan ini yang bisa kita capai? Maka capailah. Ya, memang kita enggak bisa mencapai, ya paling tidak kita mencintai mereka. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim, maka akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang Allah beri nikmat. Minan nabiyina, dari kalangan para nabi. Wasiddiqina, dari kalangan orang-orang siddiq yang jujur imannya. Wasyuhada, dari kalangan para syuhada. Wassalihin, dan dari kalangan orang salih. Fahasna ulaika rafiqa, mereka inilah teman-teman yang terbaik untuk kita. Ini adalah empat golongan manusia yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ialah al-anbiya wa rasul, para nabi dan rasul, manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang terbaik di alam semesta ini. Apakah kita mampu untuk menjadi nabi dan rasul? Jawabannya, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi nabi dan rasul. Karena yang diutusnya sallallahu alaihi wasallam, kenapa itu Allah? Tidak menjadi nabi dan rasul. Target untuk menjadi nabi dan rasul enggak bisa. Sudah baik. Sudah tutup. Jadi untuk menjadi nabi dan rasul sudah tidak mungkin, sudah berakhir dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak bisa menjadi nabi dan rasul? Untuk menjadi manusia yang terbaik, jawabannya ialah dengan mencintai para nabi dan rasul dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita akan bisa dikumpulkan sama beliau, walaupun kita tidak mendapatkan fasilitas seperti beliau, tapi kita bisa berjumpa, bisa mendapatkan manfaat dan faedah di sekitar beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Rasulullah tidak menjawab, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian bertanya, "Apa yang kamu lakukan untuk menghadapinya?" Dia menjawab, "Aku tidak punya sholat yang baik, tidak punya puasa yang banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasul, tapi aku cinta Allah dan cinta Rasulnya." Maka Rasulullah pun bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai pada hari kiamat nanti. Masya Allah, ya. Tak bisa jadi nabi, tak bisa jadi rasul, karena sudah berakhir masa kenabian dan kerasulan. Tapi kita masih bisa dikumpulkan bersama mereka jika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau. Yang kedua, manusia yang terbaik ialah golongan as-siddiqun, orang yang jujur keimanannya, jujur ketakwaannya, seperti Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala. Apakah yang bisa mencapai derajat itu? Asyidir masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Asyidir adalah orang yang jujur keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar derajat yang tertinggi di bawah para nabi dan rasul. Masih memungkinkan. Tapi untuk mencapainya benar-benar harus dengan perjuangan, ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, gak boleh asal-asalan, ya, hidup dan matinya harus benar-benar dipersembahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harus berusaha. Udah selalu jujur ucapannya, selalu jujur keyakinannya, membenarkan semua ajaran Islam ini tanpa meragukannya sama sekali. Kemudian golongan yang ketiga ialah asyuhada. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam berjuang, dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama ini sampai gugur di medan jihad fi sabilillah. Nah, apakah kita mampu menjadi seperti mereka? Masih ada kemungkinan. Walaupun tidak gugur di medan jihad fi sabilillah, Asyuhada bisa juga diraih dengan sebab-sebab yang lain. Nah, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa mereka-mereka itu dianggap seperti saudara walaupun tidak gugur di medan jihad fisabilillah. Nah, para seperti orang yang mati dengan sebab melahirkan, mati tenggelam, mati karena longsor tertimbun, ya, karena gempa atau semisalnya, ya, dan yang lainnya. Nah, tetapi kita harus punya niat dan tekad untuk membela agama Allah, membela Islam dan kaum muslimin. Punya cita-cita untuk menjadi syuhada. Nah, ketika kesempatan itu ada, maka dimanfaatkan membela agama Allah. Perkataan pula di antara bentuk jihadillah yang saat ini diperhatikan ialah rajin menuntut ilmu dan menegakkan dakwah yang tinggi, termasuk bela. Keempat ialah as-solihun, orang-orang yang solih yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang solih, yang rajin ibadah. Nah, kita harus punya target yang tinggi untuk menjadi mereka, untuk menjadi orang soleh, seperti yang disebutkan tadi. Ya, falbas la yakwi illa aliyal qalal. Burung elang itu tidak kecuali di puncak-puncak tertinggi. Maka kita juga begitu. Target ini tidak mau orang yang kualitas iman dan takwanya rendah. Tidak baik, yang dia menjadi orang soleh, menjadi syuhada, menjadi as-siddiqun. Nah, dan mencintai para nabi dan rasul serta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan selalu berdoa. Selalu berdoa. Wa'alaikum bisolihin, ya Allah, kabulkanlah aku bersama orang yang solih. Setidaknya begitu. Cintailah mereka, contohlah mereka, teladani mereka. Karena Rasulullah menyatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat. Nah, adapun orang-orang muslim yang fasik, orang-orang muslim ahlul ma'asi yang penting agama Islam, amalannya asal-asalan, nah ini yang mengkhawatirkan. Kita jangan meniru mereka. Jangan meniru mereka. Walaupun mereka kalau meninggal dunia dalam kondisi muslim dengan membawa banyak dosa, tidak kekal di neraka, tetapi kelasnya adalah kelas apa? Yang rendah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada para sahabatnya untuk apa ini? Fastabiqul khairat, terlebih-lebih adalah kebaikan. Dan para sahabat itu dikenal sebagai generasi yang paling semangat dalam mencari kebaikan dan meningkatkan apa ini? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa Nabi, mesti tanya, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling utama? Ayo amal ahabbilallah, amalan apa wahai Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Mereka tanya, bertanya untuk diamalkan untuk menjadi apa ini? Manusia yang terbaik, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semangat para sahabat semacam itu, akhirnya Allah pun mengangkat para sahabat derajat yang tertinggi di bawah derajatnya para nabi dan rasul. Dan Allah pun ridho dengan mereka dan menyiapkan untuk mereka jannah yang istimewa. Adapun kita, ya, harus berusaha untuk mencontoh mereka, meneladani mereka, mengikuti jejak langkah mereka, supaya juga mendapatkan hal yang sama. Walaupun level iman dan takwa kita tidak setara dengan mereka, paling tidak kita mencontoh sunnah mereka, kita meneladani mereka dan berusaha untuk beribadah seperti yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga tausiah yang sangat singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.